بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، kita ulang ya khalifillah berhubungan dengan contoh yang keempat tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala ثم استوى إلى السماء yang ahlul bidah menuduh ahli sunnati wal jamaah mereka telah mentakwilkan ayat ini. Wal jawab dan jawabannya ana li ahli sunnati fi tafsiriha qawlain. Bahwasanya ahli sunnah tentang penafsiran ayat ini ada dua pendapat. Ahadihima annaha bimakna irtafa'a ila sama' wa huwa alladhi rajjahu Ibnu Jarir qala fi tafsirih ba'da an dzakara al-khilaf wa aula al-ma'ani bi qawlillahi jalla thana'u thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna 'ala 'alayhinna wa rtafa'a fadabbarahunna bi qudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Ini makna yang pertama. Nah, bahwasanya bermakna tinggi. Naik ke atas. Dan inilah yang dirajikan oleh Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Setelah beliau menyebutkan adanya khilaf tentang penafsiran makna tersebut, kemudian beliau menegaskan dan makna yang paling utama dari makna-makna yang disebutkan berhubungan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala thumma istawa ila sama fasawahunna ay ala alaihinna warakafa, yaitu tinggi di atasnya, yaitu tinggi di atas langit tersebut dan naik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengaturnya dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala dan menciptakannya menjadi tujuh langit. Wa dzakarahu al-Baghawi fi tafsiri qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa aktsaru mufassiri salafi wa dzalika tamassukan bi dhahiri lafzi istawa. Dan al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya perkataan Ibn Abbas dan kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf menyebutkan makna ini karena mereka berpegang teguh dengan dhahir lafaz istawa wa tafwidan li ilmi kaifiyati hadzal irtifa' ila Allah azza wa jalla dan menyerahkan tentang ilmu kaifiyahnya bagaimana irtifa tersebut, bagaimana naiknya tersebut semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, al-qawla thani annal istiwa'a huna bimakna al-qasdu tam. Nah, bahwasanya istiwa di sini bermakna al-qasd at-tam, yaitu kehendak yang sempurna. Wa ila hadzal qawli dhahaba Ibnu Katsir fi tafsir surah al-Baqarah wal Baghawi fi tafsir surah Fussilat. Dan kepada tafsir ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat dengannya dalam tafsir beliau di surat Al-Baqarah, dan Imam Al-Baghawi juga dalam tafsir beliau di surat Fusilat. Bahwasanya istiwa bermakna al-qasd. Qala Ibnu Katsir ay qasada ila sama' wal istiwa'u hahuna dummina makna al-qasd, dummina makna al-qasdi wal ikbal. Lebih bagus bagi dummina. Li'annahu uddiya bi'ila. Ibnu Katsir mengatakan maknanya qasada ila sama', yaitu menuju ke langit. Maksudnya menuju kepada penciptaan langit. Nah, berkehendak setelah menciptakan alhamdulillah bumi, kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan langit. Ini maksudnya qasada di sini. Sehingga mana istiwa di sini di kandung di dalamnya makna al-qasdi, makna al-qasd wal ikbal, yaitu makna maksud atau kehendak. Kenapa? Karena di situ muta'addi dengan huruf jar ilah. Adapun kalau tanpa huruf jar seperti ar-rahmanu ala asistawa, taib, nanti maknanya berbeda. Alhamdulillah, kalau istiwa pada ayat tersebut bermakna apa? Ala wartafa'a, sebagaimana kita telah pelajari tentang makna istiwa. Wa qala al-Baghawi ay amida ila khalqis sama, maksudnya thumma istawa ila sama, yaitu na'am tayyib berkehendak pada penciptaan langit. Wa hadha al-qawlu laysa sarfan lil kalami 'an dhahiri. Nah, dan pendapat ini, pendapat yang kedua ini bukanlah memalingkan kalam dari zahirnya. Nah, kenapa? Wa dhalika li anna al-fi'la istawa uqtirna bi harfin yadullu 'ala al-ghayati wal intiha. Dikarenakan fi'il istawa digandengkan dengan huruf yang menunjukkan kepada ghayah dan intiha, yaitu kepada tujuan dan akhir, yaitu ila. Ila kan bermakna ghayah, bermakna intiha, seperti na'am dhahabtu ilal masjidi, misalnya contohnya. Itu tujuannya adalah apa? Pergi, tujuannya ke masjid. Ini contoh mudahnya. Nah, fantaqala ila ma'nan yunasibul harfal muqtarani bi. Naam. Fantaqala, maka berpindah kepada makna yang yunasibul harfal muntaq, naam, al harfa al muqtarani bi, yang mencocoki huruf yang digandengkan dengannya. Sehingga istawa ketika digandengkan dengan ila, ia berpindah maknanya kepada makna yang cocok. Ala tara ila qawlihi ta'ala aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tahjira. Tidakkah engkau melihat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala aynan yashrabu biha ibadullah. Naam, yaitu mata air yang para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meminum darinya. Yufajjirunaha tahjira, yang dipancarkan dengan sebenar-benar pancaran, yaitu dengan pancaran yang kuat. Nah, sekarang makna yashrabu apakah sekedar minum? Haitsu kana ma'naha na'am yarwa biha ibadullah. Maknanya yaitu mata air yang menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut puas minumnya. Tayyib. Karena asalnya syariba yashrabu tidak butuh bantuan huruf huruf jariyah kan? Aku ingin minum air. Bahasa Arabnya bagaimana? Indaka Ridwan, aku akan minum air berarti ashrabu ashrabul ma'a. Aku telah minum air, syaribtul ma'a. Ya, tidak perlu huruf jar. Langsung na'am ke maf'ulun bi. Tapi di sini kok yashrabu biha? Ada huruf jar ba. Padahal kan ainai yashrabu biha, ainai yashrabuha. Bisa tidak? Ya, bisa. Nah, tatkala li'anna al-fi'la yashrabu ukturina bil ba, fantaqala ila ma'nan yunasibuha wa huwa yarwa. Dikarenakan fi'il tersebut nah bergandengan dengan huruf jar ba, maka berpindah menuju kepada makna yang cocok, yaitu yarwa, yaitu nah mata air yang dengannya hamba-hamba Allah menjadi puas minum. Nah, tapi puas minum karena segarnya dan karena banyaknya. Nah, fal fi'lu nah yudammanu ma'nan yunasibu ma'nal harfi al-muta'allaqi bihi liyalta'imal kalam. Sehingga fi'il, nah fi'il ini dikandungkan di dalamnya qanifilah makna yang cocok dengan makna huruf yang berhubungan dengannya agar kalam itu selaras, kalam itu menjadi harmonis. Karena menyepas maknanya. Taim. Nah, kesimpulannya bagaimana khanifillah dari kalam Ibnu Utsaimin, berarti apa yang ditafsirkan oleh para salaf kita itu bukanlah merupakan takwil. Adapun pendapat yang pertama bahwasanya tsummastawa ila sama bermakna apa? Bermakna na'am irtifa, ini jelas sesuai dengan zahir. Tidak perlu apa kita jelaskan karena itu zahirnya memang. Tinggal kita katakan na'am adapun kaifiahnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah na'am naik ke atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggi ke atas. Sebagaimana pula kita ketika menetapkan sifat turun, ya kan? Ketika menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan na'am turunnya makhluk. Demikian pula ini. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, tsummastawa ila sama, di sini al-istiwa bermakna qasada. Na'am bermakna qasada. Yaitu apa? Qasada ila khalqis sama. Yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak na'am untuk menciptakan langit setelah itu. Yaitu setelah menciptakan bumi kemudian berkehendak menciptakan langit. Ini makna yang kedua. Kalau ahli bidah mengatakan oh, bukankah kalian dengan ini berarti telah mentakwil makna nam istawa menuju qasada, bagaimana jawabannya? Kita jawab, ini bukan takwil, bahkan ini adalah pemaknaan fi'il tersebut sesuai dengan apa? Dengan huruf jar yang digandengkan kepadanya. Dikarenakan istawa di sini digandengkan dengan huruf jar ila yang memiliki makna ghayah dan intihak. Nah, menunjukkan bahwasanya makna yang diinginkan adalah apa? Adalah makna yang lain selain apa? Ala martafa. Paham sampai sini? Paham? Zakaria? Paham Umar? Taim. Jadi ini bukan takwil. Nah, untuk memperjelas kita baca na'am ta'liq ikhwanifillah sebagai tambahan. Dalam tafsir Baghawi, waqala Ibnu Kaisan wal Farra wa jama'atun min nahwiyyin ay aqbala ala khalqis sama. Wa qila qasada khalqal ardi awalan thumma amida ila khalqis sama. Dikatakan bahwasanya maknanya Allah na'am ta'im memaksudkan penciptaan bumi terlebih dahulu, kemudian apa? Kemudian berkehendak setelahnya untuk menciptakan langit. Yaitu untuk setelah penciptaan bumi, kemudian melakukan penciptaan langit. Faqala Syekhul Islam raddan ala hadhihi al-maqulatil batilah wal maqsud fi radd Syekhul Islam huwa man ja'ala al-istiwa 'ala al-'arsy bi ma'na amida fi khalqihi faja'alu fil ayati al-istiwa 'ala al-'arsy mithla ayati al-istiwa ila sama'. Karena beda istawa 'ala dan istawa ila. Nah, Syekhul Islam membantah pendapat orang yang mengatakan kemudian dipukul rata pokoknya Ar-Rahman wa ala al-Ushistawa, berarti Ar-Rahman berkehendak untuk menciptakan Arsy. Ini salah satu takwilnya. Nah, jadi enggak, jangan heran di antara takwil Ar-Rahman wa ala al-Ushistawa, maksudnya istawa di sini apa? Qasada. Yaitu amida fi khalqi as-sama. Fil khalqi al-arsh, dalam ayat tadi berarti Allah berkehendak untuk menciptakan langit, menciptakan arsh. Nah, ini makna takwil dari mereka apabila terhadap istiwa. Nah, Syekhul Islam membantah ini, membantah orang yang apa menjadikan istiwa al-arsh bermakna amida fi khalqi. Sehingga mereka menjadikan ayat istiwa alal arsy seperti ayat pada istiwa ilas sama, disamaratakan. Karena mereka tidak mau menetapkan sifat istiwa, yaitu sifat tingginya Allah di atas arsy. Wa hadzal wajhu min anafil wujuh fa innahu qad akhbara anna al arsya kana ala al ma'i qabla khalqi samawati wal ardi wa kadzalika thabata fi sahih Bukhari an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana Allah wa lam yakun shay'un qabla. Kata Syekhul Islam, ini adalah selemah-lemah sisi atau selemah-lemah pendapat. Kenapa? Karena Allah telah mengabarkan bahwasanya arsy itu di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Demikian pula telah sabit dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain, Nabi SAW mengatakan Allah ada dalam keadaan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Jadi karena Allah al-awwal dan yang maha awal, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah di atas air. Waqadaba fi dzikri kulla syai'in thumma khalaqas samawati wal ardh. Dan Allah menuliskan dalam az-zikr segala sesuatu, kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, fa idza kana al-arsyu makhluqan qabla khalqis samawati wal ardi fa kaifa yakunu istiwa'uhu 'amduhu ila khalqihi lah. Maka apabila arsy itu telah diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi, maka bagaimana dikatakan istiwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah kehendak Allah untuk menciptakannya. Yaitu Allah setelah menciptakan langit dan bumi baru berkehendak menciptakan arsy. Tentunya enggak mungkin. Kenapa? Karena arsy sudah diciptakan sebelum langit dan bumi. Ini menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Lalu kana hadza yu'rafu fil lughati anna istawa 'ala kadza bi ma'na annahu 'amida ila fi'li fa hadza la yu'rafu qattu fil lughah la haqiqatan wala majazan la fi nadhmin wala nasrin. Nah, seandainya diketahui dalam bahasa bahwasanya istawa ala kada bermakna amida ila fi'li, yaitu nah berkehendak atau apa? Menyengaja untuk melakukannya, bertekad untuk melakukannya, sama. Nah, ini tidak dikenal sama sekali dalam bahasa secara hakikat maupun secara majas, tidak pula dalam prosa maupun dalam puisi. Dalam artian dalam penggunaan orang-orang Arab tidak ada sama sekali penggunaan kata istawa ala bermakna amida ila. Wa man qala istawa bimakna amida dzakara fi qawlihi thumma istawa ila samai wa hiya dukhan li'annahu udiya bi harfil ghayah kama yuqalu amiddu ala kadha wa la qasattu alayhi ma anna ma dhukira fi tilkal ayati la yu'raf fil lughati aydan wa la huwa qawlu ahadin min mufassiri salaf falil mufassiruna min salaf qawluhum bi khilafi dhalik wa innama hadzal qawlu wa amsalihi wa innama hadzal qawlu wa amsaluhu ubtudi'a fil islam. Maka siapa saja mengatakan istawa bermakna amida, nah dia menyebutkan ayat tsummastawa ila sama wa hiya dukhan dikarenakan alasannya muta'addi dengan huruf ghayah yaitu ila, sebagaimana dikatakan amitu ala kadza. Dan wal demikian pula wala qasattu alai, bersamaan dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak diketahui dalam bahasa juga. Tidak ada pendapat seorang pun dari mufassir salaf. Bahkan semua ulama kita dari kalangan salaf, nah perkataan mereka menyelisih hal tersebut. Yaitu yang menyatakan bahwasanya istawa'ala dimaknakan dengan qasada. Wa inna ma hadzal qaul wa amsaluhu ubtudi'a fil Islam. Hanyalah pendapat ini dan yang semisalnya diada-adakan di dalam Islam. Ini penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk apa? Untuk tetap berpegang dengan zahir nas. Taim, adapun pendapat kedua yang mana? Alasannya apa? Dikuatkan di sini tadi istawa huna bi makna al-qasdut tam wa 'allalu dhalika bi anna law kana al-murad ya bi anna law kana al-murad fi hadha al-istiwa'i al-'ulu bil makan la kana dhalika al-'ulu hasilan azalan wa lam yakun muta'akhiran an khalqi ma fil ardi fa wajaba at-ta'wil. Mereka membuat alasan. Ini untuk ahli sunnah yang berpendapat dengan pendapat kedua. Karena dua pendapat ini masih pendapat di kalangan ahli sunnah. Berhubungan dengan istawa ila tadi. Kalau istawa ala semua salah bersepakat apa bermakna? Bermakna ala martafa'a. Bermakna tinggi dan itu sifat di antara sifat-sifat Allah, sifat istiwa. Adapun kalau istawa ila alasannya dimaknakan qasada afanifillah dikarenakan seandainya dimaksud adalah istiwa itu ulu tinggi, nah di atas tentunya ketinggian Allah itu sejak azali sudah ada. Nah tidaklah ketinggian Allah tersebut itu na'am terjadi na'am setelah penciptaan apa-apa yang ada di bumi. Paham? Jadi ketinggian Allah, sifat istiwa Allah itu sifat yang apa? Yang sudah ada sejak azali bahwasanya Allah itu zat yang maha tinggi. Sehingga ketika dikatakan setelah penciptaan bumi, thumma istawa ila sama, nah maka wajib untuk ditakwilkan kepada makna qasada, setelah menciptakan bumi, kemudian baru apa? Allah bertekad, berkehendak untuk apa menciptakan langit. Paham sampai sini? Kenapa? Karena kalau dimaknakan kemudian Allah tinggi di atas langit, memang sejak asal Allah sudah tinggi di atas langit, baik sebelum penciptaan bumi maupun setelahnya. Paham sampai sini? Paham, Alif? Paham, Ahmad? Konsentrasi. Sehingga harus ditakwilkan kepada makna yang sesuai dengan konteks. Wa jawabu dzalika kama qala Syekhul Islam Taimiyah, al-istiwa'u 'uluwun khas, fa kullu mustawin 'ala syai'in 'alin 'alayh, wa laysa kullu 'alin 'ala syai'in mustawiyan 'alayh. Jawabannya, ikhwani fillah, untuk alasan ini dikatakan oleh Syekhul Islam, istiwa itu adalah ketinggian yang khusus. Fa kullu mustawin 'ala syai' 'alin 'alayh. Segala sesuatu yang mustawi, ya, yang istiwa di atas sesuatu, itu mesti di atasnya. Tapi tidak setiap sesuatu yang 'alin 'ala syai' mustawiyan 'alayh. Tidak setiap sesuatu yang diistilahkan dengan 'ala, ya, yang di atas, itu mesti dikatakan mustawiyan 'alayh. Ini dari sisi bahasa. Asalnya semuanya bermakna tinggi, cuman istiwa itu ketinggian yang khusus. Wa li hadza la yuqalu li kulli ma kana 'aliyan 'ala ghairihi innahu mustawin 'alayhi wa istawa 'alayhi. Walakin kullu ma qila fihi annahu istawa 'ala ghairi fa innahu 'alin 'alayhi. Oleh karena itulah tidak dikatakan untuk setiap hal yang apa, yang tinggi di atas yang lainnya itu dikatakan mustawin 'alayh. Tidak dikatakan istawa 'alayh. Akan tapi kebalikannya, semua yang dikatakan istawa 'ala ghairi mesti dia itu tinggi di atasnya. Walladzi akhbarahu walladzi akhbara Allahu annahu kana ba'da khalqis samawati wal ardi al-istiwa. Naam. Walladzi akhbara Allahu annahu kana ba'da khalqis samawati wal ardi al-istiwa'a la mutlaqal 'ulu. Dan yang Allah kabarkan bahwasanya setelah penciptaan langit dan bumi, nah, itu adalah istiwa, bukan apa sekedar ketinggian secara mutlak, tapi ketinggian yang khusus. Ini maksudnya. Ma'annahu yajuzu annahu kana mustawiyan 'alaihi qabla khalqis samawati wal ard, bersamaan dengan apa bolehnya bahwasanya Allah istiwa di atasnya sebelum penciptaan langit dan bumi. Lamma kana arsyuhu 'alal ma', nah, thumma lamma khalaqa hadzal 'alam kana 'aliyan 'alaihi wa lam yakun mustawiyan 'alaihi. Nah, tatkala arsy di atas air, kemudian tatkala penciptaan alam ini, maka Allah di atasnya, tapi wa lam yakun mustawiyan 'alaihi. Nah, belum istiwa di atasnya. Kenapa? Karena istiwa itu ketinggian yang khusus. Maka falamma khalaqa hadzal 'alam istawa 'alaihi. Tatkala Allah telah menciptakan alam ini, baru Allah disifati dengan istawa 'alaihi, tinggi di atasnya. Fal aslu anna 'uluwahu 'alal makhluqati wasfun lazimun lah. Dan asalnya, nah, bahwasanya tingginya Allah di atas para makhluk itu adalah sifat yang lazim. Sifat yang mesti ada pada Allah, tidak pernah apa, tidak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, bagi yang paham alhamdulillah, ini lumayan membingungkan. Tapi kalau antum paham bahasa Arabnya, di sini pentingnya bahasa Arab, pembedaan akhwani fillah antara apa? 'Alin 'ala ghairi dan mustawin 'ala ghairi. Bahasanya kata istawa itu lebih khusus, tidak dikatakan istawa 'ala samawati wal ardi kecuali setelah penciptaan langit dan bumi, paham? Tidak dikatakan istawa 'ala al-'arsy kecuali setelah apa? Penciptaan arsy tentunya. Karena istiwa itu ketinggian yang khusus. Walaupun sebelum diciptakan itu semua, memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, itu maksudnya. Jadi Syekhul Islam condong kepada pendapat yang pertama, ikhwani fillah, bahwasanya tetap walaupun maknanya, walaupun lafadznya Tsumma istawa ila sama tetap bermakna apa? Istiwa bermakna irtifa. Tidak perlu apa? Ditakwilkan kepada makna qasada. Dan mengenai kalam Ibnu Katsir yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, qasada ila sama al-istiwa huna dhummina makna al-qasdu. Nah, dhummina makna al-qasdi wal ikbani li'annahu uddiya bi ila. Tapi lihat penukilan Ibnu Qayyim afani fillah, innal istiwa'a idza uddiya bi ila fa huwa yufidu al-ulu wal irtifa' bi ijma'is salaf. Nah, bahwasanya istiwa apabila muta'addi dengan ila maka dia memberikan faedah ulu dan irtifa berdasarkan ijma para salaf, sehingga berbeda dengan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim. Apa? Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau kita lihat di sini Ibnu Qayyim pendapatnya seperti gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala Syekhul Islam wa huwa fi'lun yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala bimasyiatihi wa qudratih. Nam istawa ini. Fi'l istawa dikatakan oleh Syekhul Islam yaitu fi'l yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan sesuai dengan kehendak dan qudrahnya. Walihada qala fihi thumma istawa, menunjukkan itu kembali kepada masyiat. Walihada kana al-istiwa'u minas sifatis sam'iyyah al-ma'lumah bil-khabar. Oleh karena itulah istiwa termasuk di antara sifat sam'iyyah yang diketahui berdasarkan khabar, yaitu berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bisa ditetapkan berdasarkan akal. Tayyib. Kesimpulannya, ini dua pendapat yang dinisbahkan kepada ahli sunnah. Kemudian untuk pendapat yang kedua, nah dikatakan oleh Syekhuna Kamal Al-Dani, wa hadza madhhabu fuqaha'i nuhah kama qala dhalika Ibnu Qayyim fi Bada'il Fawaid. Ini adalah pendapat enam para fuqaha dari kalangan ahli nahwu. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim di sini. Wa Syekhul Islam rahimahullah fi muqaddimati tafsiri wa huwa ibdalul fi'li fi'lan akhar yatadammanu ma'nahu. وذهب بعضهم إلى أن حرف الجر هو الذي نعم يبدل بحرف جر آخر وهو مذهب ظاهرية وهو مذهب ظاهرية النحاة وهو تناوب حروف الجر وهذا المذهب استضعف من هذين الإمامين. Ya, mazhab ini kata Syekhul Islam yaitu apa, mengganti fi'il dengan fi'il yang lain yang terkandung di dalamnya makna, itu merupakan pendapat yang lemah. Nah, sebagiannya ikhwanifillah na'am berpendapat kepada apa, menggantikan huruf jar na'am tayyib. وَذَهَبَ بَعْدُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ هُوَ الَّذِي يُبَدَّلْ بِحَرْفِ جَرٍ أَخَرْ. Yang lainnya mengatakan bahwasanya diganti adalah huruf jar diganti dengan huruf jar yang lain. Ini mazhab dhahiriyah dari kalangan nuhah, yaitu apa? Saling bergantian huruf jar. Dan ini mazhab yang dilemahkan na'am oleh dua imam ini. Tayyib. Yang dilemahkan oleh dua imam ini yaitu siapa? Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi intinya apa nih, kalau mau ditarjih dari dua kalam ini, dua pendapat ini di kalangan sunnah, pendapat yang pertama itulah pendapat yang kuat yang dirujukkan oleh Ibnu Jarir dan juga Abu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya istiwa di sini tetap tidak kita takwilkan, tetap bermakna apa, irtafa'a ila sama. Paham? Itu saja sudah kesimpulannya, bahwasanya thumma istawa ila sama maknanya apa? Irtafa'a ila sama. Paham? Atau ala ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Naam. Kalau ditanya, loh, nah, bukankah Allah Maha Tinggi sebelum penciptaan langit? Kita jawab dengan jawaban Syekhul Islam bahwasanya istiwa itu istiwa yang adalah ketinggian yang sifatnya khusus. Tidak dikatakan nah istawa ala sama kecuali setelah penciptaan langit. Paham? Tidak dikatakan istawa ala arsy kecuali setelah penciptaan arsy. Paham? Walaupun sebelum itu semua Allah tetap disifati dengan sifat ulu. Nah, jadi semua nah yang dikatakan mustawin ala mesti tinggi di atasnya. Tapi tidak semua yang dikatakan tinggi itu apa disifati dengan istawa ala. Paham? Baik. Ini yang perlu dipahami untuk contoh yang keempat. Nah, adapun tentang makna nah sifat istiwa ini sudah jelas dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Cuman ini adalah ayat yang memang diperselisihkan tentang maknanya. Baik, barakallahu fikum, naktahi bihada, walhamdulillahi rabbil alamin. Bantah syubhat harus konsentrasi. Kalau bantah syubhat tidak konsentrasi, bisa-bisa yang masuk syubhatnya. Ya. Kalau ngantuk sebagian, nah, sebagian yang lain melek, bisa yang masuk syubhatnya saja. Bantahannya tidak masuk. Maka dipahami dengan baik. Subhanakallah, alhamdulillah.